Rifkon, Rifkon. Bil as'ilah. Yang santun pertanyaannya. Dijawab tak ini? Dijawab. Masya Allah. Ini lagi bahas Rifkun yang antum tanyakan on phone. Apa karena yang terakhir tadi ya? Ini melengkapi pembahasan saja gitu loh. Ini Rifkun, hati-hati on phone, bisa begini supaya antum tahu bahayanya gitu loh. Malah yang tanya malah on phone on phone-nya yang tanyakan sama antum. Masya Allah antum ini. Ya Allah, ya Allah. Apa perbedaan sururi dan sufi? Beda. Beda-beda ya. Kalau sufia, sufia ma'ruf. Terkait dengan amaliyah, amal ibadah dan paham-paham mereka ma'ruf. Kalau sururi lain lagi. Ini orang-orang pergerakan. Orang-orang pergerakan sekarang ini nama yang lebih mencakup mereka adalah mumayyi'ah. Lawan dari mutasyadidah adalah mumayyi'ah. Yang ini kalau kerasnya mufritah, melampaui batas. Yang ini rifqunnya juga mufritah. Lembutnya kebablasan. Sampai pada tingkat mudahana, bukan mudhara. Masih ingat tadi mudhana? Nah. Saking lembeknya sampai menyesuaikan dengan masyarakatnya. Dengan alasan maslahat dakwah. Maslahat dakwah. Maslahat dakwah. Allahul musta'an. Yang lebih mengerikan terkait dengan sururiyah itu yang mempunyai ikhwan terkait dengan penyikapan kepada ahlul bid'ah. Jadi saya katakan, sikap tegas ahlul bid'ah. Mubtadi, hizbi, menyimpang. Tidak boleh kamu muliakan, tidak boleh kamu hormati, tidak boleh kamu sanjung. Ini tetap prinsip ikhwan. Tapi ketika ada makom yang mengharuskan kita rifkun. Datang mubtadi, hizbi, membenci antum, mencaci maki antum, mendoakan antum dengan doa yang jelek. Antum harus rafiq. Jangan dibalas dengan yang serupa, keliru, rafiq. Jangan dikasih komentar, cukup dengan satu kata. Apa tadi katanya? Waalaikum. Selesai. Ketika mau menjelaskan, makamnya ilmiah, hukum syar'i. Penyimpangan ini penyimpangan, ini perkara bid'ah, fulan dikatakan oleh para ulama mubtadi, hukum syar'i. Tahu bedanya ya? Ini enggak merangkul mereka dalam dakwah, kolaborasi dalam dakwah, persatuan antar mereka, persatuan antar kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, dan macam-macamnya ada demi itu model sururi para kuat. Sama-sama menyimpang, Deng. Sama-sama menyimpang. Tapi beda pintu penyimpangannya. Jadi pintu penyimpangan, pintu batil itu banyak. Banyak banget. Dan semuanya satu, ahlul batil. Nah, untuk para santri secara khusus ya. Harus rafid, okay? Harus rifkun, lemah lembut, dalam tolabul ilminya yang santun, dengan teman-teman, sama santri yang santun, muamalah yang bagus, dengan para guru-guru yang santun, dengan masyarakat sekitar yang santun. Itu akhlak yang harus ada pada santri, ustadznya, ulamanya, dan muslimin secara umum. Muslimin umum harus rafiq, santri harus lebih rafiq lagi. Ustadznya lebih rafiq lagi. Semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi rifqunnya. Dikarenakan mereka sebagai percontohan muslimin. Ngerti nggih Mas nggih? Ya, santri nggih. Jangan sampai ada komplain masyarakat masuk. Wah, yang diganyang ustadznya iki. Ustaz, santri ini Pak Ustaz, gini. Sopo iki. Allahu Ustaz. Jadi kiranya mereka semuanya sama, padahal oknum saja kan gitu. Hanya itu masing-masing harus menjaga diri dan tahu diri dan bersikap, bersifatlah dengan sikap ini. Rifqul barakallahu. Latih dari muda, dari sekarang dikarenakan ini penting dimiliki. Kadang belum punya, perjuangkan untuk punya. Kadang watak aslinya rifqun. Dipoles, diperbagus, dipertahankan. Waduh, kok wadul kabeh ya? Ini oknum ya, oknum. Allah Ustaz. Ya Allah, sebagian pemuda, pemudi, sudah ngaji, pernah mondok, bermudah-mudahan, dalam bermedsos, pacaran, wah iki, gak tepak iki. Ya, ini salah ya. Ini bukan semua pemuda, pemudi salafiyin. Oknum-oknum dari kalangan anak-anak salafiyin ada yang seperti ini. Kita harus bisa mengingkari. Dan itu harus ada penanganan khusus. Orang tua bertanggung jawab kuat dalam masalah ini, bertawun dengan pihak lembaga tarbiyah. Bagi antumnya, wahai para pemuda, jangan sampai kesenangan sesaat menghancurkan masa depan kamu selama-lamanya. Ini wis kepingin, rabi wahai. Nanti rabi ya? Nikah saja. Jok neko-neko. Masa keemasan kamu itu dipakai untuk perkara kebaikan. Nanti kamu dapat. Enggak cuma pacar dunia akhirat. Istri kamu yang kamu cintai nanti. Ya, itu kan kesenangan sesaat. Nafsu sesaat. Tapi efeknya panjang itu. Panjang banget itu sudah. Apalagi yang pernah mau kayak gini. Ketahuan santrinya. Allahu musta'an. Ketangkep. Ternyata ketangkep barusan, tapi sudah lama sekian bulan yang lalu, tahun yang lalu ketangkep. Sapa iki le? Kok malah surat-suratan kok ini le? Sapa iki? Kok malah chatting-chattingan? Kalau yang baik, phone call gitu. Ada juga yang dengan senyum, kekasih saya. Ya Allah. Ini negatifnya panjang loh. Ya dengan berat hati lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah tidak mungkin menerima kama hadza kan gitu. Ini pelanggaran syariat. Nggak boleh pakai SP1, langsung SP5. Afan orang tuanya ambil. Sudah. Supaya jangan merewet pada yang lainnya. Ingat baik-baik efek negatifnya. Di rumah. Ya sudah, antum ima malu, ima antum tambah jadi, semakin terpuruk, semakin hancur antumnya. Rosok dalam jurang-jurang kemaksiatan. Jangan dikira bahagia, sengsara antum lahir batin. Atau antum malu, akhirnya antum jadi gak nyaman, mau kemana gak enak. Disemangati sama orang tua, mondok lagi. Enggak mungkin ke tempat yang sama, tempat yang lainnya. Ngono ya biasanya ya. Iya. Yang dimintakan siapa ini lho. Kok ada keterangan pernah mondok di Kalibagor. Contoh. Ya, ini biasanya di telepon. Pihak pondok Kalibagor telepon, "Van Sat pernah betul Fulan ini mau di tempatnya antum." Ya antum ngomong-ngomong kan. Gak mungkin dia ngasih persaksian palsu. Oh anaknya khair. Oh gak mungkin. Ya kan menyampaikan apa adanya. Iya Ustaz. Pernah di Kalibagor. Itu yang berusaha untuk nutupi antum. Pernah di Kalibagor. Kita cerdas. Oh pernah. Terus? Telusuri. Beda lah pembahasannya. Oh iya Ustaz, lulus dari Kalibagor. Beda bahasanya. Pernah mondok di Kalibagor. Oh pernah. Nah terus nah, Ustaz, lanjutannya kan gitu. Ya kayaknya gimana ya? Ini malah termasuk yang bermasalah. Oh, bermasalah. Apa masalahnya, Ustaz? Itu bukan membongkar aib bukan. Tapi untuk kemaslahatan pondok yang satunya lagi. Supaya sama, supaya mendapatkan santri yang bagus. Kan gitu. Kasusnya cukup berat. Apa ini? Kedisiplinan atau pelanggaran syariat? Pelanggaran syariat. SP-nya berapa? SP-nya 5. Apa itu? Pacaran. Berat. Ini kalau anaknya enggak betul-betul menunjukkan tobatnya segala macam, berat. Mohon maaf, enggak kami rekomendasi. Namanya sini tolak, sini tolak, sini tolak, sini tolak, sini tolak. Jangan nyalakan yang nolak, salahkan diri anak sendiri. Ujung-ujungnya akhirnya sama enggak beres. Kenikmatan sesaat, penderitaannya selamanya. Hati-hati lah. Dirapiki woi, nikahkan aja sudah. Dicarikan sama orang tuanya kan gitu, dicarikan ada tuh akhwat gitu gini coba ya, orang tuanya kan nanya siapa ini anaknya ini, oh fulan, oh iya pernah mondok, oh pernah, di mana, di Kalibagor, oh di Kalibagor, tanya lagi, namanya orang tua punya anak putri tidak sembarang ngasihkan ke orang kan, nah, harus dipilah, dipilih, dilihat bibit, bobot, bobet, semua diperhatikan. Lo disuruh mencari yang kau ridhoi agama sama akhlaknya kok. Pasti ya, siapa dia? Oh ternyata punya masa lalu PACARAN sama dengan pacaran. Nih aku wong tua nih tak tolak. Karena itu kumat-kumatan. Khawatirnya nanti kumat yang kasihan anak wedokku. Oh bakal diselingkuhi. Allahu musta'an. Ini setan di terus sampai baik-baik. Jangan sampai sesaat atau hancur selamanya. Sabarlah, bertahanlah ya, yang bagus. Tinggalkan semua itu semua godaan ya. Semua dah yang ikhlas. Nanti pada waktunya nanti ketika antum pada usianya, antum akan mendapatkan yang terbaik. Orang tua akan mencari laki-laki yang baik. Gimana? Saya punya anak putri misalkan. Dikasih pilihan, Ustaz, ini anaknya fulan, anak orang tajir, orang awam. Ustaz, ini anaknya fulan, Masya Allah, lulusan santri sini Ustaz, hafid, begitu. Ini Ustaz, saya milih yang mana kira-kira? Hah? Loh, kok yang tajir? Lah, kedonyan niki. Ya nyari yang bagus kan, yang soleh, yang bertakwa, yang Masya Allah gitu. Untuk anak saya kan gitu. Aku loh kalau milih juga nyari yang zen. Mau nyari perempuan sebarang perempuan, yang zen kan gitu. Ngerti nggih? Sabar. Wallahu taala ala bisawab. Bagaimana menyikapi seseorang yang nampak santun kepada kita, tapi orang itu usahanya kafe, karaoke, minuman keras, bagaimana Ustaz? Dia muslim? Kalau dia muslim tetap antum muamalah umum dengan dia. Dengan target, antum harus mendakwai dia. Lembutkan hatinya dengan akhlak mulia yang kamu tunjukkan kepada dia untuk engkau lepaskan dari kemaksiatannya. Itu namanya mudharah. Jadi jangan disikapi keras. Datang lewat antum, assalamualaikum mas, gitu. Duh, ini penjual minuman keras iki. Gak salam-salaman. Enggak begitu tuh ya, akhi. Dia muslim. Maksiat urusan dia, dosa urusan dia. Muamalah yang bagus. Yang kita harapkan dengan muamalah kita yang baik, rifkun kita fil muamalah dengan dia, ada target dakwah di situ, mudharah. Dengan harapan taklif lukul. Dia salam, jawab salamnya. Dia muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Badai pun dipanggil. Biasa mas, Allahul Musta'an. Kalau dia ngerti bahasa Arab kan, Allahul Musta'an, Allah yahdikum minal khair kan gitu. Amin, amin, amin. Udah. Baik, baik, baik kan gitu. Pelan-pelan kita ada kesempatan untuk arahkan dikit-dikit. Yang penting antum tidak nyemplung di kafenya itu, tidak nyemplung di karaoke-nya itu. Atau hanya muamalah umum dengan takliful qulub. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Zatud Da'iyah. Jangan sampai ada penghalang hajis antara da'i dengan masyarakatnya. Kalau seperti ini antum lari, yang mendakwai mereka siapa? Bukan berarti antum diminta untuk nyemplung dalam dosa mereka, tidak. Dakwai mereka, dakwai. Kamu bisa menyampaikan dengan penyampaian, tidak bisa banget dengan kelembutan dalam beretika, dalam berakhlakul karimah. Namanya dakwah bil hal. Ya bagus, baik gitu, masya Allah, senang sama antum, sedikit arahkan apa gitu, pelan-pelan, terus digeser sampai diharapkan dia ngerti itu perkara yang dosa. Barakallahu fikum. Dan antum tidak nyemplung ke sana. Itu namanya mudharah, bukan mudahana. Kalau mudahana, kenal baik, masya Allah. Ayo mas, mana pak? Biasalah, sekali-kali, jangan sok alim. Ayo sekali, iya pak, monggo pak. Main karaokean dalam rangka untuk ta'liful qulub. Itu namanya mudahana. Adalah ya jus. Difahami ya? Anu pak ya, ini kalau bagus ini tempat karaoke dikasih musola ini pak. Oh gini, kasih musola. Anu pak, ini bagusnya nih, ada taklimnya pak. Nanti pengunjung karaoke sebelum dimainkan, taklim dulu pak. Siapa ya akhi? Itu namanya temyi' tadi itu, mumayi'ah tadi itu, kebablasan dalam berlemah-lemah itu namanya mudahana. Adalah ya jus. Insyaallah. Apakah channel Jejak Fitnah dibimbing oleh Ustadz Afifuddin Gadzab? Tidak ada. Ana lo gaptek yang diopo-opo. Sedikitpun kita dan juga yang lainnya tidak pernah punya membimbing yang seperti ini. Barakallahu fikum. Mungkin saja mereka mencomot talim kita apa gitu. Gimana lagi? Dunia maya, semua orang bisa mencomot, semua orang bisa mengambil, semua orang bisa membuang. Sama sekali tidak. Mana gak punya channel? Kalau pondok ada. Resmi itu channel Pondok Al-Bayyinah ada. Radio streamingnya ada. Hanya itu tok. Gak ada. Seingat saya ini termasuk yang ditahdir ya? Iya. Ya, ditahdir oleh kita semua dalam PDF yang sempat kita sebarkan sebelumnya, sehingga kita berlepas diri dari semua channel majhul. Kalau bahasanya antum yang pro mau yang kontra, kita berlepas diri daripadanya. Barakallahu. Waduh, niki waduh li. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang meminjam uang sudah lama dicari-cari banyak alasan ketika ditagih, Ustaz? Antum lihat temannya antum ini. ketika temannya itu betul-betul kondisinya miskin, sedang kolep, tidak punya kemampuan, orangnya baik, orangnya bagus, ikhlaskan, pahalanya besar. Bantu dia dengan cara mengikhlaskan utang yang ada. Atau kalau tidak, kasih jeda waktu, tempo waktu yang sepanjang mungkin sampai dia mampu. Sambil antum tekankan, antum yang jujur, apa namanya, bayar, tak kasih waktu. Hakikat. Kalau orangnya bagus, ikhlaskan. Barakallahu. Itu terkait dengan antumnya ya. Wajibnya dikasih tempo, sunnahnya dimaafkan, diikhlaskan. Untuk yang berhutang, jujurlah Anda. Jangan merusak nama baik Anda dengan cara seperti ini. Ya, namanya matal. Nunda, bahaya. Antum yang akan jatuh kehormatannya, antum akan dicap sekor yang buruk akhlaknya, buruk muamalahnya, dan segala macamnya akan sanggup. Sampaikan aja, kalau sanggup bayaran. Kalau gak sanggup ngomong, maaf pak belum bisa. Jujur aja. Barakallahu. Gitu ya, berani hutang, berani bayar. Insya Allah kalau kamu ikhlas, kamu jujur, kamu punya azam kuat, kepingin membayar, dan kamu berikhtiar, akan dibantu insya Allah ta'ala. Barakallahu. Ada ikhwan ingin hendak menikah dengan akhwat, tapi minder karena ikhwan tersebut basicnya umum, ilmu tentang agama masih terbilang sedikit, akhwatnya lulusan pondok pesantren. Kondisi ikhwan tersebut sudah sangat meresahkan dari kemampuan siap untuk menikah. Masya Allah. Kalau kepingin barang mahal, antum harus naik kelas. Tidak dipahami ya bahasa gitu. Masya Allah. Antum bagus, punya target yang tinggi. Harus itu. Dikarenakan itu berkaitan dengan nanti rumah tangga kamu dan anak-anak kamu nanti. Cuman antum harus tahu diri. Sebelum ke arah sana, antum segera upgrade kelasnya gitu loh. Dinaikkan kelasnya antum. Semangat belajar, tapi jangan karena menikahi perempuan tadi. Enggak, semangatlah. Jadi ikhwan yang semangat belajar, rajin, Masya Allah. Namanya semakin mendalami agama, ada kesempatan untuk training-training, mondok segala macam semampunya antum. Begitu, baru antum maju. Kalau masih polosan begitu, antumnya masih minder, jelas minder. Nah gitu ya, untung-untungan. Kadang khawatirnya mau ya rezekinya antum. Tapi jangan kemudian antum enggak lagi taklim. Lanjutkan bersama dengan dia. Kalau dia enggak mau ya jangan marah-marah. Perempuan juga punya target dan punya pilihan. Kan gitu. Gitu ya, jadi saya anjurkan antum untuk upgrade kelas. Naik kelas dulu yang semangat. Jadi ikhwan Masya Allah bagus. Semakin naik. Mendekatilah. Jadi enggak jomplang banget gitu loh. Mendekati. Pinang dia dengan bismillah. Gitu ya. Insya Allah diterima. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa itu? Oh, 2:30 lebih. Alhamdulillah kalau gitu. Sembuh. yang ini bukan makomnya menjawab di sini. Cukup insyaallah ya. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.